Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Hafsata sangi Hafsah min mu'minin yang jadi ibu rehiro-hiro kamu min radiyallahu anha anan nabiya setemani kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ibuqal dawu sinan kanjeng nabi tau ngeten man kita bisa panik wong ibu lam yubayyid iku lamun orang nginep no sopoman iku lam yubayit iku lamun orang nginep no sopoman iya iya asyama yang poso terus belajar kata mengikuti asyama yang poso bungi dulu jangan dibawa dulu bungi dulu qabla al-fajri yang dalam satu fajar fala siyama mongkora ono poso iku mojud fala siyama mongkora ono poso iku mojud lahu gajiman rawahum riwayano ing hadis sopo al-khamsatu wong limo wamala lancon dong sopo at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa nasa'i lan Imam Nasa'i ila tarjihi waqafihi marang menangno mauqufi hadis ila tarjihi waqafihi marang menangno mauqufi hadis wa shahahahu lan yuhihnu ing hadis marfu'an hali marfu sapa Ibnu Huzaimah ta Imam Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban ada satu sisi nunjukkan bagi sok puasa fardu itu wajib niatnya dilakukan sebelum fajar pokoknya malam sampai maghrib sudah malam setelah maghrib maaf kok kata ini puasa sunnah tidak wajib tapi itu niat nginap non niat karena kanjeng nabi mempraktekkan sendiri kalau puasa sunnah itu beliau niatnya di siang hari walidarukutni lan iku kadu imam darukutni utaita wala siyama orang no poso iku maujud la siyama orang no poso iku maujud liman marangong lam yafridhu kang ora majibno sapa man ing poso ora majibno sapa man ing poso minal laili saking bengi kala minal laili saking bengi kala an aisyata berarti nek delok hadis niki umum poso sunah poso fardu kudu niate napa bengi kala tapi hadis niki setunggal ini mboten an aisyata nahsis hadis yang awal Sagi Aisyah radhiyallahu anha qala dawsinna Aisyah. Lahola masuk alaya ingat as ingsun sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dada yaumin ing dalem suwiji dina. Faqala monggo dawsinna kanjeng Nabi dawngine hal indakum syai'un. Hal indakum Allah to iku tetep ing dalem sanding sira kabeh. Syai'un utawi suwici-wici duwe makanan enggak dawe kanjeng Nabi kulna ucap sapa kita lah mboten kanjeng Nabi kita enggak punya apa-apa kala dawu sinten kanjeng Nabi fa inni moko setune ingsun idan ing dalem nalikane mengkono gak duwe apa-apa iku so imun iku wong kang poso nah, iki berarti niate kanjeng Nabi siang-siang, malamnya gak niat puasa, tapi karena gak ada apa-apa ya mendingan puasa. Kala tuma atana nuli nekani sopo kanjeng Nabi ing dito yoman ing dalam suwici ni dino akhara kang liyo fakulna mongko ngucap sopo kita uhdia ing ucapan uhdia dihadiah no uhdia uhdia dihadiah no lana marang kita opo haisun opo kubur hais ini Kala haisun opo jeneng hais fakala mongko dawuh sinten kanjeng Nabi arini merono sapa sira ing ingsun ing hais fakala mongko dawuh sinten kanjeng Nabi arini merono sapa sira ing ingsun ing hais endi ngono maknane ya kanjeng Nabi disukani hais kita kanjeng Nabi endi ngono maknane falaqad asbahtu mongko temen falakot asbah tu mau koyek tini teman-teman isu-isuan sopo kita so iman iku wong kang koso fakala nuli dahar sinten kanjeng Nabi rawahu muslim oh jani aku koso mau isu tapi saya kalau panganan ada mangan lah kala fakala berarti nek poso sunnah itu boleh dibatalkan nek poso wajib atau tidak. Kala an Sahl bin Sa'd bin Sa'd Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sinten Rasulullah sahri ora tau ketok ngaji nang di sahri siang enggak pernah ngaji ana kok sore enggak kelihatan ngaji kan macam wati amare ning sahri yang itu an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sinen Rasulullah dawu ngene la yazalu ora leren-leren sapa annasu menungso iku bi khairin tetep ing dalem kebagusan iku bi khairin tetep ing dalem kebagusan ma ajjalu ing dalem selakine nyepetno sapa annas ma ajjalu ing dalem selakine nyepetno sapa annas alfitro ing berbuka puasa alfitro ing berbuka puasa kala muttafaqun alaihi hadis iki nunjukkan sangat dianjurkannya berbuka puasa dengan cepat. Yang penting batal puasa nih. Jadi kalau sudah benar-benar maghrib, langsung dianjurkan berbuka puasa. Gak dianjurkan sholat disini. Dianjurkan buka disini. Supaya aku gak kepikiran mana. Kalau Abdullah bin Umar kumpul bujuk disini. Maghrib langsung. Kalau Walid Tirmidzi ya mau betul-betul bukone kan Walid Tirmidzi lan iku katri Imam Tirmidzi min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anni Nabi kanjeng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawusinan kanjeng Nabi dawung ini kala dawusinan Allah wa Azza wa Jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran ahabbu ibadi utawi luih kaseneng ini piro-piro kawula ingsun ilayya marang ingsun iku ajaluhum luih cepet-cepete ibadi fitron apane mokae iku ajaluhum luih cepet-cepete ibadi fitron apane mokae. Jadi paling disenengi ini kawulane Allah oleh Allah adalah yang paling cepat dalam berbuka puasa. Langsung cepat ya buka. Ini guru kula dalam pondok bareng-bareng buka. Jadi buka ini bareng-bareng. Ini apa kurma, karo toyos, kurma dan lain putih. Kurma tiga air putih. Kurma tiga air putih pendino. Mari kurma telu air putih langsung sholat. Mari kita terus mam biasa ini. Kalau adan langsung mangan. Memang kurma niku kan sepenting membuka puasa, ya kan? Puasa ini dibuka di batang. Ana nasib ni malikin radhiyallahu anhu qala tausin nanas qala tausin dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tasaharu makan sahura sapa sira kabeh tasaharu makan sahura sapa sira kabeh fa inna fis suhuri krana setune iku tetep ing dalem makan sahur. Faina fis suhuri krono setuhuni iku tetep ing dalem makan sahur barokatan barokah muttafaqun alaihi. Ya, dalam makan sahur ada barokah, maka Kanjeng Nabi kanjurno kita makan sahur. Ya Allah, buka-buka sahur piye? Ya dianjurno iki perkara sing dianjurno berarti membuka-buka sahur iku ya dianjurno. Kala an Sulaiman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu an Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawu sinten kanjeng Nabi dawu ngene idza aftara ing dalem nalikane berbuka puasa sapa hukum salah siji ne sira kabeh fal yuftir mongko kecukupo kok sapa hadukum ala tamrin ing atase banyu apa kurma ala tamrin ing atase kurma kala dadi sunnahnya pertama kalau berbuka dengan kurma nek ana banyu fa illam yajid monggo lamun ora nemu sapa hadukum ora nemu kurma fal yuftir monggo becik moka sapa hadukum fal yuftir moko peci moka sopo ahadukum ala ma'in ingatasi banyu ya wala nek gandui kurma yo air fa'inahu krono setuni banyu tohuru niku nyucekno rawahu riwayatno ing hadis sopal khom satu wong limo fasohahahu lanyoheno ing hadis sopo Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Al Hakim. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Abu Hurairah qala dawuh sinten Rasulullah nyekah naha nyekah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisoli saking wisol wisol itu nyambung puasa dengan tanpa berbuka sama sekali. Dua hari poso terus tanpa diselingi berbuka itu jenis wisol. Kaoleh wisol fakola mengucap sokoro julun wong lanang minal muslimina kang saking biro biro wong Islam mengucap ini fa'inaka moko setuhuni panjenengan panjenengan kanjeng Nabi ikut wasilu iku nyambung sinten panjenengan ya Rasulullah lanjenengan nyambung moten kanjeng Nabi kok kita mboten angsal. Fakala mongko dawuh sinten kanjeng Nabi wa ayyukum lan utawi endi-endine sira kabeh iku misli ngumpamani ingsun sapa awakmu sing padha karo aku ngono manane ya kanjeng Nabi engko melarang wisol tapi engko wisol sendiri kanjeng Nabi protes ya wali takon nafis ya melarang tapi jenengan kok nglakoni ya kan ngoten kan ya apa dari kanjeng Nabi sopwa saking awakmu iki sing padha karo aku. Cok protes. Ora padha tingkatane gak padha. Lah ngono. Kala ini sedune ingsun iku abitu sewengi-wengi sapa ingsun iku yutemuni. Aweh mangan ing ingsun sapa Rabbi sapa pangeran ingsun. Ayas ini lan aweh ngombe sapa Rabbi ing ingsun. Kala kala dikei mangan, dikei ngombe karo Allah Ta'ala. Awakmu artine aku iki dikei kekuatane wong sing mangan karo wong sing ngombe. Jadi walaupun aku gak mangan gak ngombe, ya masalah. Falamma aqau mongko semangsane mosoko sahabat ayan tahu wala saking yento leren sapa sahabat anil wisoli saking wisol wa sala nuli mongko wisol nyambung sinten Kanjeng Nabi bihi kelawan sahabat gala summa ra'au nuli ningali sapa sahabat alhilal ing hilal kala ketika gelem mereka kepingine wisol. Ini nyambung Ramadan gak usah rasa berbuka. Ya wis lah ayo. Kanjeng Nabi marah kan iki ya. Ayo wis. Uang ledek. Mari ngono. Kepingin wisol ternyata kisuke wis bulan Syawal. Ya gak oleh wis. Ono ana iki. Bakola mau kedawu sinten Kanjeng Nabi lau ta akhara. Lamun dadi keri apa lamun dadi keri apa hilal hilal. Lazit toko moko yektine nambahi sapa ingsun ing sira kabeh umpama hilale katoko saiki tak tambahi wisol terus kowe kampuk kowe ngono manane kalmunakili kaya wong sing nyiksa dala kalmunakili kaya wong kang nyiksa lahum marang sahabat hina abang ing dalem mongsone emoh sapa sahabat ayan tahu ing yen toleren sapa sahabat muttafaqun alaih. Kayak keringanan kok gak gelem wisol itu gara no sengsoro wisol bareng hilapo dikai enak kok jalur sing ngambil coro umpamane hilal lagi katek kok tak tambahi wisol itu kapok tenang rong bilang telung dino gak oleh bukora kalau nggak kafe ya gimana muttafaqun alaih ben kapok mono oleh jenenge kemungkinan sahabat itu ingin koyok Kanjeng Nabi, mungkin sahabat itu cinta pada itu. Wah, pingin Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi wisol, berarti wisol lu ganjarannya gede. Mereka kepingin gitu, bukan berarti bantai, enggak. Nah, sampai kulo kan beda. Iki boten, iki sahabat itu motifnya itu bukan krono bantah tutu. Motifnya itu ingin niru apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Sobat. Karena apa? Mereka berpikir yang dilakukan Kanjeng Nabi ini pasti lebih baik. Nah, itu loh. Yang dipikir mereka. Oke, yopo-yopo niru Kanjeng Nabi. Sama dengan kejadian waktu Sulh Hudaybiyah. Terus kadung ihram, kasih don Rasul Haji. Sama Kanjeng Nabi suruh tahallul, cukur rambutnya nyembelih. Hadiu. Bapak tak pernah melakoni. Apa yang dikatakan yang menjadi motif sahabat kai sholat. Ini salah satu ulama mengatakan sahabat itu delok Kanjeng Nabi mboten tahallul. Berarti kemungkinan Kanjeng Nabi iki gak tahallul. Ya wis kita gak tahallul. Ngono. Delok ngelakoni seperti sing dilambai Kanjeng Nabi. Bukan jeneng gak tahallul, ayo gak usah tahallul. Berarti sing paling apik gak tahallul. Ngono. Walaupun diperintah oleh Kanjeng Nabi kan. Kanjeng Nabi mbet meneh terus tahalul nyukur rambut. Wah, mereka tahalul semua. Rasanya diperintah, wis. Nah, itu bukti bahwa mereka itu tidak mau nurut diperintah karena memang kepingin niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan paling utama ini manusia. Dola wanhu. Nah, ini di kokon guru, ya wis jani yang manut wai lah kan, ya toh. Gak kuat wili, serausah. Buat temukan kalau betul. Berarti kalau kuat cerah kuat terus rasa kata aneh-aneh. Kaya Abdullah bin Amr bin As, dia mau ngeru Kanjeng Nabi sepasoe, rasa bintino, rasa ini tak gelap. Kaya itu kok ketun. Wah, seandainya biar aku njukur rasa Kanjeng Nabi penak loh dong. Dia mau ngingetnya, wah. Kala ketun dewe kan mungkin Kanjeng Nabi kau sing wis luwih ngerti. Wan ulang saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala dawuh sinten Abu Hurairah kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabane wong iku lam yada iku lamun ora ninggal sapa man kaula zuri ing ucapan bohong kaula zuri ing ucapan bohong kala wal amala lan ngelamal nobi kelawan kaula zur kala wal jahla lan ing kebodohan dadi gak ninggalno amali wong sing bodho manane gak ninggalno kegoblokan kaya apa omong sing gak ono guna bunga-bunga iku jenenge amali wong bodho tong kosong ala ya perut kosong cari isinya ala falaisa mongko ora ono iku lillahi tetep kagungane Allah apa hajatul hajat walaisa mongko ora ono iku lillahi katu Allah apa hajatun fi apa hajat kebutuhan fi ayyada'a ing dalam nyento ninggal sapa man saru mana kita pengusaha roh jadi mana mana kitab satunya kok di bawah nanti kau ngaji ni luru nih bunyi. Fi ayat doa ing dalam yento ninggal sopo iku jenenge man to amahu ing pangane man masyarobahu lan minumane man rawahu. Riwayat ing hadis sopo al Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud walafdu tilafati hadis iku lahu katu ya Abu Dawud. Kemana nih langsung ngaji mana ya leh? Sungai terus terus dan pengir atau istirahat capek lo. Bisa harus langsung aja nih. Ya, bermarok nggak apa cenderung. Surga. Nyerawahu neng hati sopal Bukhari wa Abu Dawud wa Abdullahu. Kawi kan jenabi sopo wongi poso gak ninggal no ucapan bohong. Ngakulakoni kebohongan menyebar hoax. Gitu. Sama saya gitu. Lakoni amali amali wong sing bodho maka Allah gak butuh posone manane falaisa lillahi hajatun fi ayyati atau amah wa syarabahu Allah gak butuh de poso wis mendingan gak usah poso yo gak ngono manane artine posone iku tidak mempunyai fungsi kala fungsine mek setunggal nggugurno kewajiban tok iku wis dadi nek poso iku mane nang pondok poso iku wis nek iso waktu wis stop iso ya. Zaman biyen niku nek kula mondok posoan gitu. Puh jenenge musik itu 24 jam. Posoan. Mergane biasa kalau musikan ceritane. Ora arek balas dendam. Liburan wis gosong teko omah. Saestu tenan. Sound system teko omah sempuar teko omah. 24 jam Masya Allah setiap daerah kadang setiap kamar ono sendiri banter-banteran kayak wong apa ya jenenge kayak wong ngantu ini leren itu nek wayahe ngaji tok wis kadang yo ono sing gak leren kok ngaji wong kadang yo gak diwajib no ngaji posoan kan yo wong jenenge posoan iku berahi ceritane nek pondok kula sing awal dan pada kulo sing kedua. Wah, ngaji tok guys. Karo kaya. Kaya roh kono wae. Campur sari. Kono kok. Kono Linkin Park. Oh, mak iki kono iku. Zaman iya ngono. Wes. Nek kamar kutuk sing gak ono dhuwur dhewe melarat-melarat kalau dan tenanan ono sejam wis wape dhewe iki dadi padha nggo api-api kabeh to kok dadi kok ini kok bahaya akhir-akhir banyak pencurian nah ini biasa arek jopo wong-wong jopo itu ikut-ikutan traweh lengah celana diambil arek pondok wis nyimpen celana kanggo mule nyar-nyar kabeh sandal sembarang. Kala terus akhir-akhir kau lah, saya gus kau nanti ini biar kau yang mantu tenanan ya, saya gus kau nu. Guru kula tu kini kula semuanya berubah. Kira nggak nih soal berubah? Padahal ya menentok guru kula larang-larang mau warkawan nu yora. ya dilalah melok kabeh lingkungane dengan pondok ya. Ikut sendiri. Masyaallah. Kala gak enak dhewe mungkin ya. Waduh, sungkan rek. Ya saya gak kuat nek kita iku ya. Ayo ngaten iki. Kala iki kan termasuk perkara-perkara sing gak berguna nek kaya ngoten niku kan ya. Ngrungok-ngrungokno kaya ngoten kan gak berguna kabeh. Insyaallah. Yes, bae yo. Poso iku yo poso sekabehane kan ya to. Mripate poso, matane poso, kupinge poso, mulute juga poso. Itu kan sing paling angel. Iki kan posone wong sing khusus gitu. Posan itu kalau sampean yang penting gak makan ngombe itu lumayan ya kan. Posan itu khusus seluruh anggota tubuh tidak melakoni perkara maksiat makruh ae nek iso kan. Kala iki delok ya ta, dadi perkara sing asline dosa nek was poso itu lebih dosa istilahnya ngoten lho. Pas Ramadan itu lebih harus di sani misui ngerti misui celawong ngeyek wong itu tadi gak usah melihat infotainment gak usah ndelok kayak ngoten niku gak usah wis wala makane muhi biyen kan mengharamkan kono ani eling ya nah, itu haram jare wala kayak ngoten ya makane ngrasani terus di sini kala Anaisa radhiyallahu anha kala dawuh sidin Anaisa karena ono sidin Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yo kabilu mencium sinten Kanjeng Nabi. Wa huwa halu tawi Kanjeng Nabi iku so imun iku wong kang poso. Yo bayu basyiru lan demek sinten Kanjeng Nabi. Wa yubasyiru lan demek sinten Kanjeng Nabi. Wa huwa halu tawi Kanjeng Nabi iku so imun iku wong kang poso. Walakinnahu lan tetapine Kanjeng Nabi iku kana ono sinten Kanjeng Nabi iku amlakakum kala iku amlakakum luweh nguasanine sira kabeh iku amlakakum luweh nguasanine sira kabeh liirbihi marang hajate Kanjeng Nabi muttafaqun alaihi walafdu daila fatih hadith ikuli muslimin katwima muslim wazadalan nambai sawa muslim fi riwayatin ing dalam suwicini riwayat ing dawuh fi ramadhan ing dalam bulan ramadhan jadi saat poso mencium istri boleh nggak? Boleh, selama itu tidak membangkitkan sahabat. Kalau mana bagai sahabat juga oleh haram. Batal poso nih gimana? Tenang okay. Iku istri ini lo yo, nek wong liyo yo double. Haram itu double. Jadi megang istrinya saat puasa atau mencium istrinya itu haram dah. Kalau membangkitkan sahabat maka hukumnya haram. Batal poso nih, boten batal. Gak metu mani juga Pak. Kalau tadi Kanjeng Nabi mencium, weh habis leh. Alhamdulillah. Ini sekarang. Kamu nak buat? Kala tadi Kanjeng Nabi juga mencium memegang istrinya. Apa kata Isa? Kanjeng Nabi itu orang yang paling mampu menguasai hajatnya. Nek kowe aja tiru-tiru ngono banan. Makane nek awakmu ya no meneh kan ya to. Manten nyar wah wis bablas. Kala maka Kanjeng Nabi pernah kedatangan orang tua. Kanjeng Nabi, boleh saya puasa menjemput istri saya? Yang kedua masih muda. Kanjeng Nabi, boleh saya saat puasa menjemput istri saya? Enggak boleh. Wah, sahabat, wah Kanjeng Nabi satu pertanyaan kok dua jawaban Kanjeng Nabi. Pertanyaannya sama kok jawabannya beda. Sing pertama wis tuwa, ora kira neko-neko, ya toh. Nek sing nomor loro iku sing enom. Dikhawatirkan nek mencium bablas. Ngono. Wala lan antum a'lamu bi anfusikum. Lah kan toh? Nek kowe piye? Ya pancen awakmu saiki kowe iso ngempet apa ora kira-kira. Wala nek sahabat ya haram walaupun tidak membatalkan puasa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Iku lho ya. Bojone dhewe. Dan ya wong alah, ini puasa yang serasa metu-metu ini, serasa kuliah, serasa menang ujian lah, iya nih aduh, cadaran wis lah kalah anda nabi ya sebelumnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ihtajama cantuk sapa Kanjeng Nabi, berbekam sapa Kanjeng Nabi bahwa halikan yutawi Kanjeng Nabi iku muhrimun wong kang ihram. Kau apa berbekam saat ihram mboten apa-apa. Wah tajamalan berbekam sapa Kanjeng Nabi, berbekam itu ngetono darah ya. Kala wa wa halute Kanjeng Nabi iku so imun wong kang poso saat poso berbekam ya gak apa-apa. Darah ditono utawa nglakoni donor darah ya kan toh. Nah, tapi nek tidak ditono donor mboten lemes biasa nang awak. Mendingan gak usah saat puasa kan. Tapi nek berbekam kan gak mengeluarkan darah banyak, mek darah kotor wis dibang jeng ditono. Rawat riwayat nang hadis sahabat Al-Bukhari Imam Bukhari berarti saat puasa berbekam tidak membatalkan puasa. Begitu juga suntik. Suntik nang bokong itu tidak membatalkan puasa. Kala suntik nang kene cacar banget ya kan toh. Ya membatalkan puasa. Nek dubure sing disuntik ya beda batal. Bolongane lho sing dilebokno teko gunung ya batal. Kala An Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna nabiyya seduni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku atan negani sinten Kanjeng Nabi ala rajulin ing atase wong lanang bil baqi'i ing dalam kuburan baqi kuburan baqi kuburan Madinah ala kuburan sandingi Masjid Nabawi niku kuburan baqi jare gandeng ya saiki wahuwa halil tawi Kanjeng Nabi rajul iku yahtajimu kala iku apa iku jenenge cantuk sapa rajul faqala moko dawuh sinten fi ramadhon ing dalam bulan ramadhon faqala moko dawuh sinten Kanjeng Nabi aftara batal posone sopal hajimu wong kang nyanduk wal mahjumulan wong kang dicanduk dibekam wong sing bekam dan dibekam rawahu riwayat ing hadis sopal khamsatu wong limo ila Tirmidzi ya coba Imam Tirmidzi wasohaharu lan nyohehno ing hadis sopal Imam Ahmad wa Ibnu Husaimah dan Imam Ibnu Husaimah wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Kalau kita lihat ini hadis ini Kanjeng Nabi dawuh orang yang membekam dan yang dibekam itu posone batal. Hadis ini dinaseh, dirombak, dihapus hukumnya dengan hadis yang depan, hadis Bukhari tadi. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini punya adat yang unik dalam kitabnya ini. Kalau ada nasih dan mansuh, beliau itu mendahulukan yang nasih dulu baru mansuh. Kalau ada hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus, maka Ibnu Hajar ini dalam kitab ini mendahulukan hadis yang menghapus, mengakhirkan hadis yang hukumnya dihapus. Berarti sing kedua nih, hadis Syaddad nih, sing Syaddad ini hadisnya dihapus, dihapus dari hadis Ibnu Abbas yang depan tadi. Itu kebiasaan yang dipakai oleh Ibnu Hajar. Nek musonef lain kadang boten, sing didahulukan itu mansuh, baru setelah itu nas. Nek kalau kita kan awalnya gak batal kok moro-moro batal lagi. Nah berarti pikirmu, waduh berarti sing awal dihapus oleh yang kedua. Ngono kan pikir kita, susah buat kayak gitu. Didahulukan yang menghapus supaya mengindikasikan bahwa yang menghapus inilah yang diamalkan, yang didahulukan. Ono maknanya kan, itu dengan kebiasaan yang lain. Dan hadis ini dipakai oleh Imam Ahmad. Jadi versinya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, orang yang mencantuk dan dicantuk saat puasa, hukumnya puasanya batal. Nah, jumhur ulama enggak ngarani batal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas, awwaluma kurihat al-hijamatu lis-sha'im. Awwaluma kurihat qala utawi kawitani oleh dimakruhno. Apa al-hijamatu cantuk berbekam? So imi marang wong kang poso iku anna Ja'far bin Abi Thalib. Setuhune Ja'far bin Abi Thalib iku ihtajama. Iku canduk sapa Ja'far wa huwa halite Ja'far iku so imun iku wong kang poso. Marang mongko lewat wihi kelawan Ja'far sapa An-Nabi juga kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala fakala maka dawu sapa kanjeng Nabi, dawu ini aftoro moka artinya batal posoni sapa hadani ikilah wong loro. Wah iki batal posoni wong loro iki. Yes. Iku pertama ning ngono kanjeng Nabi Ru Ja'far, Ja'far sepupu kanjeng Nabi, Ja'far At-Thayyar. Wala tumar rohoso nuli memberi kemurahan, tumar rohoso nuli memberi kemurahan sawa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam badu ing dalam sause fil hijamati ing dalam candu awe kemurahan di so imi marang wong kang poso. Wagana lan ono sapa Anasun sahabat Anas iku yahtajimu iku canduk sapa Anas wa huwa hali utawi Anas iku so imun iku wong kang poso. Rawahu riwayatno ing hadis sapa Ad-Darqutni wa qawwahu lan ngukumi kuat sapa Ad-Darqutni ing hadis. Jadi awalnya kanjeng Nabi dawuh wah iki wong canduk iki batal, sing nyantuk yo batal. Tapi setelah itu kanjeng Nabi memberikan kemurahan bagi orang yang berpuasa untuk melakukan cantu. Berarti hadis ini menguatkan bahwa hadisnya Syaddad bin Aus itu dihapus hukumnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sedune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku iktahala iku celaan sapa kanjeng Nabi memakai celak fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan wa huwa hali utawi kanjeng Nabi iku shaimun iku wong sing poso. Kala rawahu ing hadis sapa Ibnu Majah isnadin kelawan sanad dhaifin kang lemah. Qala lan dawu sapa At-Tirmidzi yu Imam Tirmidzi la yasihu ing dawu la yasihu ora sah. Qala ka ono sing sahih. Qala fi hadzal babi ing dalem iki la bab apa syai'un suwici-wici sedikit pun hadis kata yang sahih ini mana. Kanjeng Nabi celaan di bulan Ramadan siang hari. Berarti celaan bagi orang yang berpuasa itu tidak membatalkan puasa walaupun nanti rasa celak terasa di tenggorokannya. Kan mata ini punya hubungan dengan tenggorokan kan ya kan? Nah ini tuh. Mata ini punya hubungan dengan tenggorokan. Kalau teteskan mata, tetes obat ke mata, nanti terasa tenggorokan pahit, ya kan tuh. umpama ente celaan lalu terasa celak di tenggorokanmu, itu tidak batal puasanya, tapi khilaful aula. Niku nek cara Imam Syafi'i kalau iki nunjuk namanya celaan niku boleh ora nang oleh celaan wong wadon ya oleh celaan. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawsin Abu Hurairah qala dawsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku nasiah lamun lali sapa man wahuwa hali utawi man iku so imun iku wong kang poso fakalan nuli mangan sopoman au syariba utawi minum sopoman fadyutimma mongko kecik nyempurna no sopoman somahu ing poso niman fa'innama at-ta'amahu mongko angin pestini aweh mangan ing man sinten Allahu Allah wasaqahu lan ngombeni sinten Allah ing man muttafaqun alaih. Nah tahu hadis ini, barang siapa yang lupa saat berpuasa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, berarti puasanya tidak batal iku nek lali. Berarti dia dikek sedekah karo Gusti. Oh enak yo lali pas poso. Muttafaqun alaih. Walil hakim lan iku kadhe Imam Hakim utawi dawuh manut sapane wong aftara iku lamun berbuka sapa man fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan nasian hali wong kang lali fala qadha amuk ora ono qadha iku mujud alihi ing atase man wala kafarata lan ora ono bayar kafaro iku mujud. Wahyu di hadis, iku sahihun, iku sahih. Wong lali, yo diterus no posone, gak wajib kodok, lan ora wajib bayar kafar. Wong lali, pokoknya mari kuno mangani gak diterus no. Bener lo cerita ni. Nggak sih, ini onok nang mulut jangan dilepeh. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku darahu lamun ngalahno ing man opo alqaibu mutah fala qoto amu ora ono qoto iku wajib alaihi ing atase man. Jadi kalau ada orang mutah tidak disengaja, mutah bener-bener mutah tidak bisa ditahan, maka puasanya tidak batal. Karena gak batal, gak wajib koto. Tapi waman lan utai sabani wong iku istakoa lamun sengojo mutah sopoman. Iku istakoa lamun sengaja mutah sopoman. Pa'alaihi moko iku wajib ingatasi man al-kodo utawi kodo. Ya kan, yang sengaja mutah mulutnya diokrok-okrok supaya keluar isi perutnya, maka wajib qadha. Rawahu dengan ing hadis awal khamsatu wong limo wa allahu lan ngarani kepanjingan ilat ing hadis sapa Ahmad bin Muhammad ngarani kepanjingan ilat, kemasukan ilat. Wa qawahu lan hukumi kuat ing hadis sapa Tarqutni sapa Tarqutni. Jadi nih mutah tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Itu kalau tidak ada makanan yang masuk lagi. Tapi kalau sudah berada di mulut, mungkin untuk dikeluarkan, kok enggak dikeluarkan malah dilek, malah ditelan, maka puasanya nek enggak mampu dikeluarkan ya enggak masalah. Qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sinten Rasulullah amal fathi ing dalam tahun penaklukan Mekah ila Makkah marang Mekah fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Jadi perangi Fathu Mekah ini bulan Ramadan. Kala hatta ida balag hatta balago sehingga nalikan itu mekosinan kanjeng Nabi kuro al-hamim ing jurang kuro al-hamim nama lembah ini kuro al-hamim ing kuro al-hamim lembah kuro al-hamim pasoma moko poso sopo anas menungso poso kabeh. Tuma da'anuli meminta sinten kanjeng Nabi bikodahin kelawan wadah mimma ingkang saking banyu farofahu mongko ngangkat sopo kanjeng Nabi ing wadah diangkat tinggi-tinggi oleh kanjeng Nabi wadah itu hatta nadoro sehingga ningali sinten kanjeng Nabi hatta nadoro sehingga ningali sopo anasu menungso ilaihi marang kanjeng Nabi fasyariba mongko minum sinten kanjeng Nabi. Jadi diangkat tinggi-tinggi wadah minum ketok kabeh oh berarti ini perjalanan jauh berarti oleh tidak berpuasa rasa kata ngomong oleh berarti ini gak posoknya thumma qila nulitin ucapno lahu marang kanjeng Nabi badal dalika yang dalam sa'usih mengkuno-mengkuno kanjeng Nabi minum apa ucapan inna ba'dunnas sedunia sebagian menungso kala iku kata soma teman-teman poso sopo ba'dunnas kala fakala moko dawasi dengan kanjeng Nabi ulaikal usot ulaikal usot ulaikal temu kunu-mengkunu wong sing poso iku hal usotu biro-biro wong kang maksiat kala ulaikal usot. Wah iku sing gak gelem poso iku tuh gak maksiat iku gak oleh apa mergani mereka itu yang tidak mau membatalkan puasanya bagi mereka membahayakan tubuhnya. Jadi kalau engkau bepergian mampu untuk puasa sing api poso ya kan toh. Nek membahayakan puasa umpamanya sampai kira-kira itu benar-benar membahayakan maka hukum puasanya tadi pahamnya toh kalau makanya sampai dahulu lagi kalau sholat wah itu gak poso kok maksiat kalau dalam perjalanan poso diharani maksiat ya kan poso diharani maksiat padahal nek kalau jumhur ulama mengatakan kalau perjalanan mampu puasa sebaiknya puasa walaupun jadi curug gak poso gak apa-apa perjalanan jauh kan masa patul pasti. Nah ini cara kanjeng Nabi nerang loh surah sekati ngomong-ngomong kala sedikit lo ngomong lo oleh kaposo kala zaman dulu itu perbedaan pendapat antara NU dan pemerintah itu biasa kayak sekarang Muhammadiyah karo NU ya mesti buwete ya lebih yang ngono NU itu rukyah mesti rukyah NU itu ya kan tau gak tau gak rukyah konsisten mulai biar nunggu rukyah mulai sampai saiki ya. Pemerintah dulu ikut MU, ya kan toh. Sehingga menetapkan dulu wis nanti hari raya siapa zaman dulu. Ya, NU itu jauh dengan pemerintahan jauh. Zaman Orde Baru itu jauh. Ya setelah reformasi lah agak mendekat-dekat sama saiki wis. Maka pasti mereka pemerintah ngikuti. Ini TMI pasti harus tetap berdisi NU enggak mesti pakai nopo telepon kaono sama Bien dan tahun Bintang ya 9 berapa ya tahun rumah saya listrik aja tahun 96 enggak ada wis. Jadi informasi kalau NU sudah berbuka itu kan sudah hari raya itu kadang nyampe ke rumah itu sudah siang. Jadi wis kabeh wis kadung poso ya kan toh. Wis ngenteni-ngenteni bengi kok ana kabar-kabar. Poso wis traweh, poso. Ya awan-awan ana koran NU menetapkan bahwa Syawal telah jatuh hari ini, karena rukyah telah berhasil. Nah, ya kan, tidak semua orang punya koran, ya kan tuh. Maka bapak saya mangan, ya kan, mari mangan, muter-muter gua mobil ke rokokan. Rukyah apa yang dia sewis? Wah, wes yo yo yo yo, mereka wah, ya Allah, lagi mangan. Bapak gua rokokan. Sama masih gak rokok ya aku dong. Lanang-lanang telu itu rokok abwe sehingga meh awa ingsun wafilah dina mikring dalam suwi jini lafad fadila mongkotin ucapno aku tahi dahu fadila mongkotin ucapno iku lahu marang kanjeng nabi inna nasa seduni manuso yukat sakpo teman-teman berat alaihim ingatasi anas. Oh puasiamu puaso kanjeng Nabi, orang-orang ini berat, kenapa ini puaso kanjeng Nabi berat sekali. Wa inna ma yantadhiruna lan angin pestine nunggu-nunggu sapa annas fima ing dalam perkara. Fa'alta kang lakoni sinten panjenengan ing kanjeng Nabi tiang-tiang iku beratan puaso kanjeng Nabi. Lah ini berat kan membahayakan, maka kanjeng Nabi tadi dawuh ulaikal usat ulaikal usat. Mereka menunggu jenengan kanjeng Nabi. Fadha'a mongko meminta sinten kanjeng Nabi dikotahin kelawan wadah min ma'in kang saking banyu. Badal asri ing dalam sausi asar. Sausi asar lho padahal yo. Kene silungkas kang gare turu wis magrib bisa. Fasariba mongko minum sinten kanjeng Nabi. Rawahu riwayat ing hadis apa muslimun imam muslim yuridu mahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra. Ya segenah Islam itu agama paling gampang, karena agama sing gampang saat yang Islam orang kuam ampun. An Hamzah bin Amrin al Aslami radhiyallahu anhu, anahu setini Hamzah itu kau nado usaku Hamzah. Dan ini ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini seduni ingsun iku ajidu. Nemu sapa ingsun, via ing dalam awak diri ingsun, kekuatan ing kekuatan. Alasyami ing atase poso fis safari ing dalem lunga dalam bepergian fahal alayya mongko nata iku ing atase ingsun junahun utawi dosa nglakoni poso kanjeng Nabi. Saya itu kuat melakukan puasa dalam perjalanan kanjeng Nabi, bolehkah saya puasa, apakah saya berdosa kanjeng Nabi? Waqala mongko dawuh sinten kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hiya utawi ninggal poso. Ninggal poso saat bepergian iku ruhsatun, iku ruhsah kemurahan dispensasi minallahi kang saking Allah. Faman mongko utai sabane wong iku akhoda iku lamun ngambil sapa man pihak lawan ruhsah fahasanun mongko te ngambil iku hasanun bagus. Lah ya iki ngono dawuh kanjeng Nabi, ruhsah saking Allah Ta'ala, siapa saja yang mengambil ruhsah ini maka ini baik baginya. Allah itu seneng ruhsah ini dilakoni sebagaimana Allah seneng azimai dilakoni. Waman lan utai sabani wong kahab baik ulamun seneng sopaman ayasuma ingin toko sopaman pala junaha mongko orang-orang duso orang-orang maitu iku mawujud alihi ingatasiman wahum riwayat ing hadith sopa muslimun imam muslim wasluhu tayasali hadith iku fil mutafaqi alaih ing dalam hadis mutafaq alaih kotama ayat dimana di jelok opo wahi mana penanya? Di mana nih? Mari dikirim kok kemana nih kipi itu? Cabut kirimannya. Min hadithi Aisyah tasaki hadithi Aisyah anna Hamzah bin Amrin seduni Hamzah bin Amr iku sa'ala ila akhirihi. Ya Allah kola an ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala dawsa wa ibn Abbas dawung ini rus ruhiso diwai kemurahan sapa lisehi kala anggo-anggo roh iso diwai dimurahno lisehi marang seh al kabiri kang tuwa apa ayu stira apa yento ora poso sapa seh wayu timalan aweh mangan sapa seh an kuli yaumin saking saben-saben dina miskinan ing wong miskin aweh mangan piro sak mutuh tuh samut tuh ala tangi tuh afdo mahfud nih mahfud wis jamene wis kesiro piye wala kodo alan ora ana kodo iku maujud alai ing atase seh ya toh safina wis ana kabeh ngene ya toh alah jadi nek wong tuwa nini ya toh enggak mampu puasa maka boleh gak puasa tapi harus bayar kafaroh ya gak wajib podo tapi bayar kafaroh setiap hari bayari satu mut diberikan kepada fukara masakin podo karo seh di sini adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Nah, ini kalau maka gak wajib kodok, coba wajib bayar kafaroh. Rawah ngirimeno ing hadis sokot daro kutiniu. Wal hakim lan imam hakim. Wasohahahu lan yohehno sopo daro kutni lan hakim ing hadis. Kala kala radhiyallahu ta'ala anhu qala tausinan Abu Hurairah jataka sabara julun sabawanganang ilan nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala moko tausinan kanjeng nabi tau ngene kok kanjeng nabi sapa jenenge rajul dawung ini halak tu rusak sapa ingsun kanjen nabi kula rusak kanjen nabi halak tu rusak sapa ingsun ya Rasulullah kula rusak ya Rasulullah rusak kula iki kala dawuhin kanjen nabi tenang sampean ya nek ditakoni wah sumon iki rusak apa sing dadi rusak kala dawuhin kanjen nabi wa malan utawi apa iku ahlakaka ngrusak apa ma ing sira apa sing dadi nopo rusak iku apa kala dawu ngucap sapa rajul sahabat iki wakok tunjima sapa ingsun jima mana wakok mana jatuh mana yo kan jatuh ngeblak ngono dalam roati ngatasi bojo ingsun kanjeng nabi saya terjatuh menimpa istri saya gitu manane apa bersetubuh manane iki fi ramadhon ae dalam bulan ramadhon ya kan cerita kepada kanjeng nabi ya gak pakai kalimat yang vulgar le kuetikan waduh kanjeng nabi pulau niku waduh kumpul kali bucu pulau siang-siang rumah tuh fakala mongko dawusin dan kanjeng nabi hal tajidu ono tenemu sopo siro ma ing perkoro tutiku kang merdeka no sopo siro kelawan ma rokobatan ing budak duwe-duwe gak kang kanggu merdeka no budak kala ngucap sapa rajul lamboten mboten kathah kanjeng nabi nek kathah sampai damel merdeka no budak mboten kathah kala ngucap sing dawuh sinten kanjeng nabi al tastadiu mongko ana to kuwasa sapa sira antasuma ing yen to kuwasa sapa sira sahroini ing dalam rong wulan mutatabiaini kang terus menerus ente mampu enggak puasa 2 bulan terus menerus kolat ngucap sapa rajul lamboten kanjeng nabi mboten kanjeng nabi walah piye kola melarat duwe duwe kola kon poso ya ora duwe sahabat akhire waduh surga le kola dawuh sinten kanjeng nabi fahal tajidu mongko ana ta nemu sapa sira maing perkara tut imu kang aweh mangan sapa sira sitina ing wong suwita miskinan apa nih miskini engkau menemukan enggak sesuatu yang bisa kau gunakan untuk memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin satu mut, punya enggak kau? Kala ucap sahabat Rasul, lah, mboten kanjeng Nabi, wah, gak kuat kabeh niki. Jadi ini kan hukumannya bagi orang yang melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan dan dia sengaja nek lali ya beda. Lali Ramadan, lali nek poso. Kala mboten kanjeng Nabi ini hukumane merdekano budak, nek gak kuat poso 2 bulan berturut-turut, nek gak kuat baru memberi makan 60 orang miskin satu orang miskin satu mut. Kemajalasa nuli lunggu sapa rajul, wah sekarang mampu apa-apa wis meneng lho. Fautia nuli ditekani sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arokin kelawan keranjang. Tapi keranjang. Kala bi arokin kelawan keranjang. Fihi kang iku tetep ing dalam arok tamrun utawi kurma. Dilalak kanjeng Nabi dihadiahi sekeranjang kurma. Faqala moko dawuh sinten kanjeng Nabi, tasaddaq sadaqo sapa sira bihadza kelawan iki arokin kelawan iki kurma. Sekawin sedekah kono. Dibantu oleh kanjeng Nabi iki keno fuqara masakin. Masyaallah kanjeng Nabi. Kan cukup plus kanjeng Nabi nya. Teko langsung lewat tangan tok. Faqala moko ngucap sapa rajul a'ala afqara ana to ing atase wong kang luwih fakir minati nimbang kita. Kanjeng Nabi, apakah ini kita berikan kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Fama baina, ngono ya. Fama baina la baita ihla bataiha. Mongko ora ono iku ing dalem antarane tanah labah lurune Madinah. Labah itu apa? Labah itu tanah yang ditempati batu besar hitam-hitam. Ahlu baitin utawi penduduk omah. Kala fama baina labaitaiha ahlu baitin. Terus ahwaja wa ahwaju. Ahwaju kang luwih butuh ilaihi marang iki kurma hadha minat ini bang kita. Kau lo mau sih melarap daripada kita kan jenang itu. Itu iki paling melarap dhewe. Kanjeng Nabi kok dawuh sedakohno iki ya, sedakohno. Sedakoh teng tiyang sing luwih melarat dugi kita kanjeng Nabi. Tanyaane jawab dhewe gak ono sing luwih melarat dari kita ngene. Kula ni paling melarat. Terus. Kok yo kok bojo banget. Ala fadhika mongko guyu sinten Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi guyu mateng ngono. Alah, alah. Hatta badat sehingga tampak apa anjabuhu biro-biro gigi siungi kanjeng Nabi, gigi seri ini kanjeng Nabi, gigi siungi kanjeng Nabi sampai ketok. Wah, gitu tenanan nih, mangap tenan kanjeng Nabi. Kala, tumakola, nolidaw sinir kanjeng Nabi, idhab, pergiyo sopo siro fa'at imhu. Mongko aweo mangan sopo siro ing iki hada kurmo iki ahlaka ing keluarga siro. Kala ahlaka ing keluarga siro. Ya wis kono, kira keluargamu wis. Nek delok iki, jane kan asline wis asline. Nek kafaran gak kena dikekno nang wong sing wajib di nafkahi. Nek delok iki berarti kena berarti. Ngekekno kafaro kepada orang yang wajib di nafkahi. Ini ada jawabannya, sama lihat kitab Kifayatul Ahyar sama lihat di sana. Kalau nanti setelah mu'in kita ngaji Kifayatul Ahyar, insya Allah. Kalau anak Aisyah tasaki Aisyah wa Umi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiya seduni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sinten kanjeng Nabi. Iku yusbihu isu-isuan sinten kanjeng Nabi. Junuban iku wong kang junub min jima'in saking jima' tumayak tasilu nuli atus sinten kanjeng Nabi waya sumulan poso sinten kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Jadi kanjeng Nabi pagi-pagi dalam keadaan junub mandi terus poso, berarti piye wong junub iku sah posone, niate poso wong junub iku sah, sing gasa iku wong sing head, sing junub gak apa-apa. Wengi junub gak sempat atus tangi-tangi jam 6. Sah gak posone? Sah gak apa-apa. Raza dalan nambahi sapa muslimun imam muslim min hadithi Ummi Salamah sangking hadithi Ummi Salamah ing dawuh wala yaqdilan orang wadoni sinten Kanjeng Nabi saking Aisyah Ummi Salamah. Berarti dua kali nih, sekali Aisyah ya kali Ummi Salamah, Kanjeng Nabi mengalami hal yang demikian ini. Kala an Aisyah ta saking Aisyah radhiyallahu ala anha anna nabiyya satuni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi taun ngene man utawi sabane wong mata iku lamun mati sapa man wa alaihi hale iku ing atase man kala siamun utawi poso wajib poso soma mongko mosoni anhu saking man sapa waliyu waline man muttafaqun alaihi. Barang siapa yang mati punya kewajiban poso, kodok poso, tapi gurung sempat kodok, maka sing kodok ya adalah keluargana waline. Dan ini pendapatin mayoritas ulama nih, Imam Ahmad ngarani ora kena, ora kena diposoni. Ya Allah, ya dari Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbana a'tina bi anna nahdara wa annana Rasulullah.